السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واشهدوا أن ما قدمت لكم واتقوا الله فإن الله خبير بما تعملون. على صدري من شر ما في هذه الله. Kita para manusia diutus ke Umar bin Khattab. Beliau mencari Umar bin Khattab di istana. Ternyata istananya itu hanya merupakan rumah biasa. Dan beliau tidak ada. Bertanya-tanya di mana ada Umar bin Khattab? Karena ini orang manusia. Itu karena bahwa Umar bin Khattab sedang istirahat di bawah pohon santai, tenang. Padahal dia adalah seorang khalifah yang memiliki kekuasaan yang cukup luas kekuasaan. Dia berpikir otak dia yang memang dari Persia, di mana Kisro yaitu pemimpin Iran, istananya luar biasa, bahkan singgasananya terbuat dari emas. Bahkan semua orang harus tunduk kepada dia, semua manusia harus menyembah dia. Harus ada pengawal kalau pergi kemana-mana. Mungkin kalau zaman sekarang harus pakai koreder. Ini tenang saja, Umar bin Khattab jauh sekali dengan otaknya yang memiliki pesan yang jauh berbeda antara Umar dengan apa yang disebut Kisro. Kisro itu pimpinan Persia. Kalau Kaisar itu dari Romawi. Apa yang dilakukan Umar kemudian dia merasa aman, tenang. Tidak punya makanan, iya. Kan ada Umar pimpinannya. Padahal dia Umar sendiri. Iya, tetapi dia kan tidak mengerti bagaimana nanti di akhirat kelak akan dituntut. Mengapa ada rakyatnya yang tidak bahagia seperti ini? Oh iya, iya. Lah, Umar kan jawab. Loh, bagaimana menjadi pemimpin kemudian dia tidak tahu apa yang ada yang diminta oleh rakyat? Itu nenek-nenek yang ngomong. Kalau dalam masa Orde Lama barangkali nenek-nenek itu hilang itu. Tapi Umar berkata, oh kalau begitu ya keluar. Keluar kemudian ambil anu dari ketika ada ada apa kain putih ditulis. Inilah perjanjian antara nenek dengan Umar, bahwa Umar sudah membayar kedolimannya kepada nenek dan dia ditunjuk di akhirat. Ditulis. Tanda tangan nenek. Saat itu, Ali bin Abi Thalib menyusul. Beberapa sahabat menyusul. Ya Ali bin Abi Thalib, ada apa dengan nenek menjadi kecut, ya Allah, saya sudah menjelek-jelekkan Umar bin Khattab di depannya. Diberikannya ketenangan individual. Sehingga dalam Islam itu dalam ketika kita bertemu, ada yang disebut diwajibkan untuk, istilahnya disunahkan untuk menyalami. Afsus salam, tebarkanlah salam. Berikanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Salam itu memberikan jaminan bahwa ketika assalamualaikum Anda dalam keadaan aman, Anda dalam keadaan sejahtera. Artinya juga ada jaminan ya, untuk al-amnu al-nafsi, yaitu ketenangan individual. Itu yang diberikan oleh Umar. Yang kedua, al-amrul mahdi, yaitu ketenangan yang sifatnya materinya, diberikan kecukupan materinya. Tidak ada anggota masyarakat saat itu kecuali dia punya makanan, walaupun makanan itu cuma untuk satu hari. Karena hakikatnya makanan kita itu yang dimakan ya hari ini, besoknya hari lalu, dan seterusnya. Kalau yang ditunggu-tunggu itu belum tentu milik kita. Ketenangan material ini juga diberikan oleh umat ketika terjadi apa yang disebut kekeringan, sehingga harus mengumpulkan berbagai macam ya tokoh-tokoh yang ada di situ, dikumpulkannya tokoh-tokoh untuk menyelesaikan masalah. Untuk itulah kemudian Umar bin Khattab memberikan suatu upaya bagaimana supaya orang-orang yang ada di situ tidak kekurangan makan. Kalau ada orang miskin, sebenarnya penyelesaiannya itu adalah dengan memberi makan, bukan memberi duit. Dalam Al-Quran sendiri, dalam surat Al-Ma'un itu kan, Al-Aitan Nabi Yusuf Yudhi, فَذَلْكَ لَذِي يَعْلِكِ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تُعَانِ الْمِسِ مَمْرِي مَعْكَ. Terus kalau yang diberi duit biasanya bisa dikumpulkan untuk mengikuti, bisa minta lagi, kalau sudah makan rasanya. Kalau sudah itu luar biasa. Saat kemarin saya berkali-kali semprot di Ramadan itu, tapi kejadian yang luar biasa, saya baru masuk mau masuk Masjid Nabawi, itu ada anak kecil hitam, ya orang Arab benar yang hitam dari yang kelihatan putih, ditarik saya. Dia diumumat, tidak enak, diumumat. Dibawa masuk ke dalam, kemudian nampaknya anak ini disuruh mencari orang-orang yang mau berbuka puasa. Karena menjelang malam, dibawa, kemudian tunjukkan tempatnya sampai ke tempatnya. Sebelum sampai ke tempatnya, saya yakin lepas itu. Disudukkan di situ, duduk, dan di depannya sudah ada kurma, dengan roti, dengan yogurt, ya, dengan daga itu campuran untuk yogurt supaya perutnya adem. Sudah, kenapa sampai demikian, sampai digiring begitu? Takut enggak kemakan. Padahal ratusan ribu, itu makanannya tersedia dalam setiap saat. Luar biasa. Kenapa? Karena al-amrul ilahi. kecukupan materinya, ketenangan materinya membuat orang-orang itu tenang hidupnya, aman. Bayangkan, ada negara komunis, tetapi kemudian dia memberikan kecukupan materinya, kecukupan materinya, mudah, sekolahnya murah, gratis dari pemerintah. Kemudian, ya, kesehatannya gratis, lamakan itu sedikit, maka kemudian aman negara itu. Karena apa? Inilah ketenangan materinya. Tidak mulus-mulus sebenarnya manusia itu. Kalau sudah cukup makan, cukup senang, sudah beres. Tidak harus punya mukmin. Nah, yang namanya Umar bin Khattab menyiapkan ini. Sehingga nanti sekeliling, kalau ada orang yang kurang makan, beliau langsung memberikannya dan mengambilnya dari Baitul Maqdis. Kemudian yang ketiga, disiapkannya ketenangan sosial. Masyarakat satu sama lain yang menyatu. Hatinya mereka menjadi hati yang tidak ada api di dalamnya. Sebab kita tidak tenang di dunia kalau di dalam diri kita, dalam hati kita ada api. Api kedengkian, api kebencian. Mengapa itu? Dalam doa istitah yang sering Bapak baca itu, Allahumma ba'id baini lukama atoyanya itu, ada yang membaca doa yang itu, di ujungnya ada. Waktu atoyanya, bilmati wa salji wal barat. Dan cucilah kesalahanku, dosaku, dengan air dingin, dengan salju, dengan embun yang ada. Biasanya yang namanya cuci itu kan dengan air panas, kalau ingin cepat, noda-nodanya hilang. Noda-noda hilang itu kalau pakai menggunakan air yang agak panas. Ini kok untuk mencuci hati kok memakai air dingin. Pakai es, pakai embunnya saja. Loh ini bagaimana bagaimana? Ibu Qayyim itu memikir-mikir tadi sini. Kok mengapa mencuci hati, mencucinya kok dengan air yang adem? Demi Allah, kemudian dia meminta ilham dari Allah, meminta petunjuk dari Allah. Apa maknanya? Mengapa mencuci kok pakai air dingin di sini? Ternyata setelah sehari beliau merenung, jawabannya, mengapa? Karena memang dosa itu panas. Yang membuat kita tidak tenang itu adalah api kebencian, api kedengkian, api curiga. Kalau ada orang naik pangkatnya dia panas, itu ada apinya. Harus tetap istighfar, wudu. Jadi ketenangan, ya. Yang ketiga adalah bagaimana menyiapkan ketenangan sosial. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Masyarakat diharapkan untuk bisa saling tidak saling mencurigai, tetapi terjadi tolong menolong, terjadi saling bantu membantu, banyak sedekah dan seterusnya. Kemudian Umar juga menyiapkan yang keempat. Yaitu Al-Amdullah, yaitu ketenangan spiritual. Semua ketenangan-ketenangan yang tadi sebenarnya asasnya adalah pada ketenangan spiritual ini. Kalau spiritualnya tenang, hubungan dengan Allah yang baik, maka dia akan menjadi tenang segala-galanya. Kalau ingin tenang hatinya banyak berzikir, kalau ingin tenang hatinya banyak baca Al-Qur'an, kalau ini tenang hatinya banyak sholat, itu ketenangan muncul dari situ. Semua ketenangan berpokok pangkal pada ini. Maka kemudian Umar pun memberikan kesempatan untuk itu. Dan ini adalah pelaksanaan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang harus kita lakukan untuk mencapai kehidupan di dunia bagaikan hidup di surga. Apa kata aksi salam, tebarkan salam kepada anda yang tidak mengenal dan kepada yang mengenal, yang mengenal dan tidak mengenal dari dekat salah untuk menanamkan ketenangan individual. Anda seorang yang baik-baik, Anda adalah seorang yang banyak hal untuk perlu mendapatkan satu perlindungan dengan salam assalamualaikum. Anda berada dalam kesejahteraan dan keselamatan. Yang kedua, wa aswafil arham. Silakan Anda hubungkan dan berharap pada silaturahim. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Berbeda mungkin secara wahyu, berbeda mungkin cara sholatnya, berbeda mungkin pakaiannya, berbeda mungkin formatnya. Tetapi wasilul arham ini al-amnu al-ijtimai, yaitu ketenangan sosial yang dirakit oleh Umar karena pengaruh dari hadis Rasulullah tadi. Yang ketiga, wa'adzim ta'am, dan berikan makanan kepada orang lain bagi orang-orang yang membutuhkan untuk mendapatkan ketenangan-ketenangan material. Tidak ada di dunia ini kalau ketenangan materialnya terganggu, kecuali akan terjadi banyak kebobrokan. The stomach can't wait. Bahwa mau pergi tidak bisa menunggu. Seseorang bisa melakukan sesuatu kejahatan karena memang tidak punya. Nah kalau ada orang kaya kemudian dia merampok rakyat, itu namanya keterlaluan. Orang terbesar sulit untuk diampuni, sehingga pernah NU itu memberikan satu fatwa bahwa koruptor tidak boleh disolati. Itu pernah dapatkannya, tapi tidak berjalan. Ketenangan material. Kata Rasulullah yang ketiga keempatnya, wasallu billahi wa rasulnya, dan sholatlah Anda pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Ini adalah al-amrul ruhi, yaitu ketenangan spiritual. Kalau empat-empatnya muncul, ketenangan individual, ketenangan sosial, ketenangan-ketenangan material, dan ketenangan spiritual, Rasulullah menjamin terkhulul jannah dari salam. Anda akan masuk surga dengan aman. Di dunia, kalau orang demikian, surga. Tenang. Tidak ada kebenaran. Tidak ada sekundur yang ada perlindungan kedua umat ini. Perlindungan kepada rakyat ini. Itu adalah upaya dari apa yang disebut dengan hadis Nabi. Hadis Nabi dengan perasaan pun jangan terbesaran, Anda akan masuk surga dengan aman. Ini maknanya bisa surga dirinya dan surga. Orang yang dirinya yang aman, yang tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa-rasa, dan api yang ada di dalam hati, api permusuhan, api kebencian, dan api-api yang macam-macam, yang harus disiram dengan salju, dengan air yang adem, itu juga dia akan tenang. Maka ahli surga yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, saudara sekalian, akan masuk majlis ahli surga, ternyata seseorang yang tenang, tidak tenang. Maka kemudian ada seorang sahabat namanya Amr bin Abdul Aziz, juga Abdullah Abdul bin Aziz, anaknya Abdul bin Aziz, mengikuti orang itu. Wahai tuan, saya ingin bersama Anda 3 hari. Dan setelah 3 hari ini mengenai apa yang dilakukan, ternyata sama dengan sahabat yang lain, ada sesuatu yang membuat dia menjadi penduduk surga dunia dan surga di akhirat. Apa? Dalam dirinya tidak ada kebencian. Dalam dirinya tidak ada kebencian. Tidak dalam dirinya tidak ada permusuhan. Yang ada adalah menanamkan pemaafan, maaf, menolong, dan seterusnya. Inilah hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang ingin seperti surga hidupnya, lakukan yang keempat, menebarkan amal. Kemudian menebarkan ketenangan sosial, tidak menteror. Kemudian menebarkan ketenangan material, banyak membantu orang, dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengokohkan spiritual. Dan inilah inti daripada ayat yang menyatakan innal abrar al-mukminin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, berada dalam kenikmatan umum, kenikmatan di dunia dan kenikmatan di surga. Aku lupa dari hadza wa astaghfiruh. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.